Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala, al-hadithu al-hadi wal-arba'una. Berkata al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna, hafidhahullahu ta'ala, dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau memasuki pembahasan hadis yang ke-41 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah, di mana hadis tersebut kandungannya an Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala. Ya, dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman, ya, salah seorang di antara kalian, ya, hingga hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa. Qala syaikhu, ya, asy-syaikh beliau mengatakan, nanti akan ada, ya, siapa yang dimaksud dengan asy-syaikh di sini, hadithun hasanun sahihun. Ya, asy-syaikh di sini itu menyebutkan bahwa hadis ini adalah hadis hasan sahih. Rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahihin. Kami telah meriwayatkan, ya, dalam kitab al-hujjah dengan sanad yang sahih. Ya, jadi ucapan ini hadithun hasanun sahihun, ya, kemudian rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahihin, ini adalah perkataan asy-syaikh. Ya, siapa yang dimaksud dengan asy-syaikh? Ya, kita lihat asy-syarhu, penjelasan hadis ini, yuridu bi sahibil atau yuridu bi sahibi kitabil hujjati, yang dimaksud dengan atau yang dimaksud oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dengan penulis kitab Al-Hujjah atau yang disebut dengan Asy-Syaikh tadi, itu adalah Asy-Syaikh Abul Fathi Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisiyah Asy-Syafi'iyah. Jadi Asy-Syaikh yang dimaksud tadi adalah Asy-Syaikh Abul Fath, ya, Abul Fathi Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi Asy-Syafi'i. Ya, jadi ulama dari mazhab Asy-Syafi'i. Al-Faqih Az-Zahida, yang beliau adalah seorang faqih dan juga seorang yang zuhud. Nazila Dimasyqa. Dan Syekh Abul Fath Nasr bin Ibrahim ini adalah penduduk Damaskus. Wa kitabuhu hadha huwa kitabu al-hujjatu ala tarikil mahajjati. Kitab yang beliau maksud dalam matan Arba'un tadi, itu adalah kitab al-hujjah ala tarikil mahajjah. Yatadammanu dhikra usulid-dini ala qawa'idi ahlil hadithi was sunnati. Yang kitab tersebut, yaitu kitab Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah tersebut, itu mengandung atau terkandung di dalamnya penyebutan usuluddin, ya, pokok atau dasar dari agama, mengikuti kaidah-kaidahnya Ahlul Hadis dan Ahlus Sunnah. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Wal kitabu ma zala fi idadil kutubil mafqudati. Kitab tersebut, yaitu kitab Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah, itu masih atau sampai saat ini itu masih termasuk dalam sejumlah atau sekian banyak, masih termasuk dalam sekian banyak kitab-kitab yang hilang atau berkurang. Ya, artinya kitab-kitab yang tidak lengkap. Sebagaimana kita mengetahui bahwa tidak seluruh karya ulama itu sampai kepada kita. Ya. Ada kitab yang telah ditulis oleh ulama namun sama sekali tidak sampai. Ya, namun ada juga yang sampai kepada kita itu hanya sebagian saja. Ya, artinya ada yang berkurang. Ya, karena ya, berbagai macam kondisi. وَقَدَ وُجِدَ مُخْتَصَرٌ لَهُ مَحْذُوفُ الْأَسَانِيدِ. Dan terdapat ya, ringkasan dari kitab tersebut, yaitu ringkasan dari kitab Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah yang mahdhuful asanidi, yang sanad-sanadnya itu dihapus. Wa tubi'a, ya, dan kitab tersebut itu juga dicetak. Wa fihi hadzal haditsu, ya, dan di dalam kitab yang tercetak tersebut, dalam ringkasan tersebut itu terdapat hadis ini. Ya, pada jilid 2 halaman ke-31. Lakin bila isnadin, akan tetapi hadis tersebut itu tidak ada sanadnya. Ya, tidak ada sanad yang disebutkan dalam kitab tersebut. Kemudian wa ma'nal hadithi, dan kandungan dari hadis tersebut, ya, annal insana la yakunu mu'minan kamilal imanil wajibi, ya, bahwa seorang manusia itu belum menjadi mukmin yang sempurna, ya, keimanan yang wajib, ya. Jadi belum sempurna keimanan yang wajib tersebut, hatta takuna mahabbatuhu tabi'an lima ja'a bihir rasulu sallallahu alaihi wasallam. Artinya seorang manusia itu tidak akan sempurna keimanannya, ya, sempurna keimanan yang wajib sampai ya kecintaannya itu mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia itu ya cinta atau menyukai ya mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayuhibbu ma amara bihi, maka dia akan mencintai apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fayuhibba ma amara bihi. Ya, maka dia akan mencintai apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yakraha ma naha anhu. Dan dia akan membenci apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad warada al-Qur'anu bi mithli hadza fi ghairi mawdi'in. Dan ya sungguh Al-Qur'anul Karim itu menyebutkan yang semakna dengan hadis ini dalam beberapa tempat. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya, maka demi Rabbmu, mereka itu pada hakikatnya tidak beriman, ya, sampai mereka menjadikanmu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka ya tidak merasa berat dalam hati mereka terhadap keputusan yang engkau berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya, ya, dengan sepenuh penerimaan. Waqala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-36. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Ya, maaf. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dan seorang yang beriman, ya baik laki-laki maupun perempuan, itu tidak memiliki pilihan dalam urusan mereka. Ya, jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, ya, maka dia tidak memiliki pilihan. Ya, maka jika barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Wa dhamma subhanahu man kariha ma ahabbahu Allahu. Ya, dan Allah di sini mencela, ya Allah Subhanahu wa taala mencela siapa yang membenci apa yang dicintai oleh Allah. Ya, au ahabba ma karihahu Allahu. Dan di sini Allah juga mencela, ya, orang yang mencintai apa yang Allah benci. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat ke-9, Dhalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa'akhbatu a'malahum. Yang demikian itu, ya karena sesungguhnya mereka membenci apa yang Allah turunkan. Ya. Lalu Allah menghapus pahala amal mereka. Waqala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat ke-28. Dzalika bi'annahu muttaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena ya sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah. Dan karena mereka membenci keridhaan Allah. Ya, yang dengan sebab itu Allah menghapus ya pahala amalan mereka. Fal wajibu ala kulli mu'minin, ya maka kewajiban atas setiap orang yang beriman, an yuhibba ma ahabbahu Allahu mahabbatan tujibu lahul ityana bima wajaba alaihi minhu. Maka wajib bagi orang yang beriman untuk mencintai apa yang Allah cintai. Dengan kecintaan yang mewajibkannya untuk ya, mendatangi atau melakukan apa yang Allah wajibkan kepadanya. Fa in zadatil mahabbatu hatta ata bima nudiba ilaihi minhu. Yang kemudian jika kecintaannya bertambah, ya, maka dia akan mengerjakan apa-apa yang mandub, ya, apa-apa yang hukumnya sunnah, ya, apa yang Allah sukai, ya, mengerjakan amalan yang hukumnya sunnah. Kana dzalika fadlan, ya, maka itu adalah suatu keutamaan. Wa an yakraha ma karihahu Allah ta'ala, ya, dan juga wajib untuk setiap orang yang beriman, untuk membenci apa-apa yang Allah benci. Karohatan tujibu lahul kaffa amma harrama alaihi minhu. Dengan kebencian yang membawa konsekuensi, ya, dia akan ya, menahan diri dari apa-apa yang Allah haramkan. Fa'in zadatil karohatu hatta aujabatil kaffa amma karihahu tanzihan, kana dhalika fadlan. Dan jika, ya maka jika kebenciannya terhadap apa yang Allah benci itu bertambah, ya sampai dia itu menahan diri dari apa-apa yang Allah makruhan, ya apa-apa yang Allah makruhkan, ya dalam rangka untuk ya, menyucikan diri, ya maka itu adalah sesuatu yang utama. Wal mahabbatu sahihatu taqtadil mutaba'ata wal muwafaqata fi hubbil mahbubati. Dan kecintaan yang sahih, yang benar, itu akan membawa konsekuensi seseorang itu akan ya mengikuti dan menyepakati apa-apa yang dicintai oleh yang kita cintai. Ya, jadi kecintaan yang sahih itu konsekuensinya kita akan mengikuti dan sepakat dengan sesuatu yang dicintai oleh yang kita cintai. Wa bughdil makruhati. Ya, dan juga menjauhi atau membenci apa yang dibenci oleh Allah. Ya, jadi ma'al wal mahabbatus sahihatu taqtadil mutaba'ata wal muwafaqata fi hubbil mahbubati wa bughdil makruhati. Ya, jadi kecintaan yang sahih itu konsekuensinya kita mengikuti dan sepakat dengan ya mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. Ya katakanlah, ya jika ayah-ayah kalian dan juga anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian dan istri-istri kalian dan juga keluarga kalian dan wa amwalun yaqtaraftumuha dan juga harta kekayaan yang kalian usahakan wa tijaratun takhshawna kasadaha ya dan juga perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya ya dan juga wa masakinu tardawnaha ya dan juga tempat-tempat tinggal yang kalian ridhoi ahabba ilaikum minallahi wa rasulih itu lebih kalian cintai daripada Allah dan rasulnya dan juga jihad menuju jalan Allah atau jihad di jalannya fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya ya maka di sini ya, terdapat peringatan yang keras dari Allah ya qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun yaqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih ya ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Maka di sini terdapat peringatan yang sangat keras. Faman ahabballaha wa rasulahu mahabbatan shadiqatan min qalbihi, ya maka barang siapa yang mencintai Allah dan Rasul-Nya dengan kecintaan yang ya jujur, yang tulus dari hatinya, aujabalahu dzalika an yuhibba biqalbihi ma yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. Maka itu akan membawa konsekuensi bahwa dia akan mencintai dengan hatinya atau di dalam hatinya, mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Wa yakraha ma yakrahuhu Allahu wa rasuluhu. Dan juga dia akan membenci apa-apa yang Allah dan Rasul-Nya benci. Wa yardha bima yardha Allahu wa rasuluhu. Dan dia akan meridhoi apa-apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya. Wa yaskhata ma yaskhatuhu Allahu wa rasuluhu. Ya dan juga dia akan ya murka ya atau marah terhadap apa-apa yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Wa an ya'mala bi jawarihihi bi muqtada hadzal hubbi wal bughdi. Dan dia akan beramal dengan anggota badannya ya berdasarkan dengan kecintaan dan ya, kemarahan ini. Fa in amila syai'an yukhalifu dzalika bi anirtakaba ba'dha ma yakrahuhu Allahu wa rasuluhu. Ya. Fa in amila syai'an yukhalifu dzalika bi anirtakaba ba'dha ma yakrahuhu Allahu wa rasuluhu. Maka jika dia mengerjakan sesuatu yang menyelisihi hal tersebut, yang menyelisihi kecintaan dan kemarahan tersebut, ya, dengan melakukan ya, sebagian dari apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, au taraka ba'dha ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu, ya, atau dia itu meninggalkan sebagian dari apa yang dicintai Allah dan Rasulnya, ma'a wujubihi, ya, padahal itu adalah perkara wajib, wal qudrati alaihi dan juga dia itu sebenarnya mampu untuk melaksanakan hal tersebut, dalla dzalika ala naqsi mahabbatihil wajibati. Ya, ini menunjukkan bahwa ya dia memiliki kurang ya, atau cintanya yang wajib itu kurang. Cinta yang wajib ia miliki itu kurang. Fa'alaihi an yatuba. Maka dia wajib untuk bertaubat. Wa yarji'a ila takmilil mahabbatil wajibati. Dan dia wajib untuk ya kembali untuk menyempurnakan ya menyempurnakan kecintaan yang wajib dia miliki tadi. Qala Yahya bin Mu'adzin, ya Yahya bin Mu'adz rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, laisa bisadiqin man idda'a mahabbatallahi jalla jalaluhu wa lam yahfadz hududahu. Ya, bukanlah orang yang jujur, orang yang mengaku bahwa dia mencintai Allah jalla jalaluhu, ya, sementara dia itu tidak menjaga ya batasan-batasan atau ketentuan-ketentuan Allah. Wali ba'dil mutaqaddimina, ya, dan orang-orang yang terdahulu itu sebagian dari mereka itu mengatakan, ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu hadza la'amri fil qiyasi lasyani'u law kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ya, ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu. Ya, engkau mendurhakai Allah, ya. Padahal engkau mengaku mencintai Allah. Ya, hadza la'amri fil qiyasi syani'u. Ya. Hadza la'amri fil qiyasi syani'u. Ya, sungguh ya demi ya hidupku itu adalah ya perkiasan yang buruk. Ya, perkiasan atau maaf ini adalah ya perumpamaan yang buruk. Lauka nahubbuka shadiqan la'ata'tahu, ya. Seandainya cintamu tulus, ya niscaya engkau akan menaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ya, karena seseorang yang mencintai itu senantiasa menaati ya kepada siapa cintanya tertuju. Fa jami'ul ma'asi tansha'u min taqdimi hawan nufusi ala mahabbatillahi wa rasulihi. Ya, maka seluruh kemaksiatan itu terlahir karena ya seseorang itu mendahulukan hawa nafsunya daripada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Wa qad wasafallahu al-musyrikina bittiba'il hawa fi mawadhi'a min kitabihi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala itu menyifati orang-orang musyrik, ya, bahwa mereka itu mengikuti hawa nafsunya. Ya, menyifatinya dalam beberapa tempat dalam Al-Quranul Karim. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Ya, maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ya ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Dan siapa yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapatkan sedikit pun petunjuk dari Allah. Wa kadzalikal bid'u. Ya, dan demikian juga perbuatan-perbuatan yang bid'ah. Innama tansya'u min taqdimil hawa 'ala syar'i. Sesungguhnya itu terjadi ya karena manusia itu mendahulukan hawa nafsu dibandingkan dengan syariat. Walihada yusamma ahluha ahlal ahwa'i. Karena itu, ya pelaku kebid'ahan itu disebutkan dengan ahlul hawa. Ya, ahlul ahwa atau pengikut hawa nafsu. Wa kadzalika hubbul asykhasi. Ya, dan demikian juga ya kecintaan yang berlebih terhadap individu tertentu. Ya. Al-wajibu fihi an yakuna taba'an lima ja'a bihir rasulu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang wajib dalam hal tersebut, artinya mencintai individu tertentu tersebut, itu harus mengikuti apa yang didatangkan oleh Rasulullah atau mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayajibu alal mu'mini mahabbatullahi. Maka seorang beriman itu wajib mencintai Allah. Wa mahabbatu man yuhibbuhullahu minal malaikati. Ya, dan orang beriman itu juga wajib untuk mencintai ya siapa saja yang Allah cintai. Ya, dari golongan malaikat, war rusuli dan juga para rasul, wal anbiya'i dan juga para nabi, wasiddiqina ya, dan juga orang-orang siddiq, wasyuhada'i dan juga para syuhada, wassalihina umuman ya, dan juga orang-orang yang salih secara umum. Walihada kana min alamati wujudi halawatil imani an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi. Ya, walihada kana min alamati wujudi halawatil imani an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi. Dan oleh karena itu, ya salah satu tanda ya tanda adanya atau tanda bahwa hamba itu merasakan manisnya iman itu adalah ya hamba tersebut itu mencintai seseorang ya karena atau yang dia tidak mencintainya melainkan hanya demi Allah. Ya, atau dia mencintai seseorang itu hanya karena kecintaannya kepada Allah. Kemudian wa yahrumu muwalatu a'da'illahi. Ya, dan orang yang beriman itu diharamkan untuk ya loyal atau cinta kepada para musuh Allah. Wa man yakrahuhullahu umuman. Dan seorang yang beriman juga haram untuk loyal kepada orang-orang yang ya dibenci oleh Allah secara umum. Wa qad sabaqa dzalika fi maudhi'in akhara. Dan hal tersebut yang telah berlalu penjelasannya pada tempat yang lain. Wa bihadza yakunu tinu kulluhu lillahi. Ya, dan dengan demikian ya jadilah ya agama itu seluruhnya itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama.